إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمتك علما يا رب العالمين. Kita teruskan hadis Arba'in An-Nawawi. Sekarang kita sampai di hadis As-Sabi' Ad-Din An-Nasiha. Ini belum kan ya? Ad-Din An-Nasiha ini belum? Baru sekarang nih. Sama sekali belum sebelumnya. Atau kamu antum kemarin memang datang? Antum kemarin datang sebelumnya? Oh belum ini? Oke. Baik, Ad-Din An-Nasiha. Ini Yazid Ibn Basori ini gak datang nih. Itu tas siapa ini? Pas saya. Pak, pas. Antum mau ngeronda atau mau ngapain di sana? Bisa dikecilin. Hah? Baru nikah mungkin. Iya. Mau masih di sana. Honeymoon berarti ya. Iya, bulan lebah ya. Iya, oke. Okay. Al hadits as-sabi' Ad-Din An-Nasiha. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu nasiha qulna liman ya rasulullah qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li aimmatil muslimin wa ammatihim. Dari Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari, Tamim bin Aus Ad-Dari, beliau di di sini Abu Ruqayyah ada nama apanya? Nama laqab, nama kunyahnya. Karena beliau memiliki anak atau putri bernama Ruqayyah. Dan Ruqayyah adalah satu-satunya anak beliau radhiyallahu anhu. Kemudian Tamim ini asalnya sebelumnya adalah seorang Nasrani yang kemudian seorang Nasrani sebelumnya, dan beliau radhiyallahu anhu sebelumnya adalah seorang rahib di kalangan Nasrani. Kemudian datang ke Madinah dan masuk Islam pada tahun 9 Hijriah. Dan beliau adalah orang yang pertama kali menghidupkan pelita di Masjid Nabawi. Hadis yang beliau riwayatkan sejumlah 18 dan wafat pada tahun 40 Hijriah radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-din, ad-din an-nasiha." Ad-din kalau kita terjemahkan di sini adalah agama ya. Agama adalah nasihat. Kalau misal kita lihat fawaidnya nomor pertama, ad-din yanqasimu ila qismaini. Dinu amalin wa dinu jazaa', ya kan? Din amal dan din jaza. Din yang bersifat amalan dan din yang bersifat pembalasan. Ya. Kalau dinu amalin itu di dunia. Kalau dinu jazain itu di akhirat. Makanya di sini disebut kalau misal al-yauma akmaltu lakum dinakum. Din di sini din al dinul amal atau dinul jaza? Amal. Karena itu pada terjadi pada dunia, di dunia. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Ya kan? Nah, kalau misalnya maliki yaumiddin, pemilik, penguasa yaumiddin, hari pembalasan. Itu di mana? Di akhirat. Nah itu bedanya di situ. Berarti kalau di dunia dinu amalin, kalau di akhirat din jaza. Dan din sebenarnya secara bahasa ada beberapa makna. Ada yang maknanya as-sultan atau sultan, yaitu kekuasaan. Ya. Dan juga jaza salah satunya makna din juga bisa, yaitu pembalasan, kebangkitan dan semacamnya. Oke. Adin an-nasihah. Agama adalah nasihat. Syekh Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin mengatakan an-nasihah itu adalah badlun nushi lil ghair, yaitu mengerahkan nushh. Nah, nushh nanti ada maknanya lagi untuk orang lain. Dan nushh itu maknanya adalah, kata beliau, asy-syakhsu yuhibbu li akhihi al-khair wa yad'uhu ilaihi wa yubayyinuhu lahu wa yuraghibuhu fihi. Seseorang mencintai saudaranya akan kebaikan, mencintai kebaikan untuk saudaranya, wa yad'uhu ilaihi dan menyerukan saudaranya kepadanya, wa yubayyinuhu lahu dan menjelaskan pada saudaranya tentang kebaikan tersebut, wa yuraghibuhu fihi dan menjadikan saudaranya termotivasi kepadanya, kepada kebaikan tersebut. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan agama sebagai nasihat dan menjadikan nasihat adalah agama. Kayak disebut ad-dinu an-nasihah, dua-duanya dengan alif lam ta'rif. Ad-din an-nasihah, agama ya adalah nasihat dan nasihat adalah agama, seperti itu. Dimutlakan. Dan pemutlakan ini pemutlakan yang terkesan mubalaghah. Ada kesan hiperbola. Supaya melebihkan sesuatu dan seolah sesuatu tersebut adalah segalanya untuk sesuatu ini. Ad-din an-nasihah, seolah nasihat itu adalah seluruh agama, itu adalah nasihat, seolah seperti itu. Padahal ada hal-hal yang banyak lagi selain nasihat dalam agama, ya. Tetapi disebabkan mubalaghah yang dikatakan, yang dituturkan oleh Rasul, atau sirah, atau bentuk, atau ungkapan hiperbola yang Rasul SAW katakan, ini menunjukkan apa? Kepentingan nasihat dalam agama. Nah, nasihat sendiri adalah perkata, ada suatu lafaz yang mencakup makna yang sangat banyak dan menyeluruh, komponennya banyak sekali, sehingga dikatakan oleh sebagian ulama, ulama bahasa maksudnya, bahwasanya kata nasihat, lafal nasihat itu adalah satu-satunya lafal yang mencakup paling banyak makna, mengcoveri paling banyak maksud, ya, nasihat. Makanya di sini adinu an-nasihah, kemudian ditanyakan qulna liman ya rasul, qala qulna liman ya rasulullah, kami bertanya, yaitu para sahabat, untuk siapa wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab lillahi, dan seterusnya sampai akhirnya itu disebutkan ada sekitar lima, ada lima hal yang seolah-olah mirip dengan rukun Islam dan juga mirip dengan rukun iman. Rukun iman di dalamnya memiliki syarat-syarat atau memiliki cakupan-cakupan, sebagaimana juga nasihat lillahi wali kitabihi, itu tiap-tiapnya memiliki cakupan-cakupan tertentu yang poin-poinnya insyaallah akan dijelaskan nanti insyaallah. Yang pertama lillahi, ya. Atau sebelumnya qulna liman ya Rasulullah, kami bertanya liman ya Rasulullah, ya Rasulullah. Para sahabat langsung bertanya, karena apa? Ada ketidakjelasan di benak mereka perihal kalimat ad-din an-nasihah. Karena ini adalah sesuatu yang cukup mengherankan mereka, sehingga perlu mereka bertanya. Menunjukkan apa di sini? Menunjukkan para sahabat langsung bertanya kepada Rasul jika ada sesuatu yang tidak difahami. Dan pada saat itu Rasulullah yang bersabda, sehingga langsunglah mereka bertanya kepada Rasulullah SAW. Kemudian qala lillahi, kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah akan dijelaskan di sini nasihat lillah dalam poin yang keempat dalam ibrah tersebut, dalam ibrah dalam kitab kita. Sebelum nasihat lillah kita maknai cakupannya, kita ke nomor duanya. An-nasihatu bima'na ikhlasu syai'. Nasihat maknanya adalah ikhlas asyai'. Ikhlas itu artinya apa? Artinya adalah menyucikan, membersihkan, ya kan? Saripatinya di mana? Kalau misalnya antum tahu makna dari khulasah apa? Khulasah itu kesimpulan, saripati dari perkataan, ya kan? Nah, ikhlas itu menyaripatikan, menjernihkan. Dan makna ikhlas di sini berkaitan erat dan semakna juga sebanding dengan nasihat. Karena dalam nasihat ada unsur keinginan untuk menjernihkan, mensucikan, membersihkan. Kalau seseorang menasihati dirinya sama dengan apa? Berusaha membersihkan dirinya. Seseorang menasihati saudaranya berarti berusaha untuk membersihkan saudaranya dari kesalahan. Nah, kemudian yang ketiga, wuku'u syai'i mujmalan thumma mufassalan min asbabi rusukh al-ilm. Wuku' di sini terjatuhnya, aslinya terjatuhnya atau terjadinya sesuatu, adanya sesuatu yang didahulukan bersifat global. Global dulu, kemudian mufassalah, terperinci setelah globalnya. Global dulu baru kemudian terperinci. Ya. Itu min asbab, termasuk dari sebab-sebab rusukh. Rusukh artinya terpatrinya, tertancapnya. Apa yang terpatri? Ilmu. Kalau kerangka misalnya dan bagan-bagan dimulai itu dari atas dulu global, kemudian baru ditulis terperincinya, cabang-cabangnya. Tidak ada orang atau jarang sekali orang memulai dari yang terperinci dulu. Misalnya saya melukis. Nah, misalnya saya melukis ini. Aduh, konsentrasi saya ini. Misalnya ini satu, kemudian bercabang. Ya, cabang gini, di sini bercabang lagi. Bercabang. Saya enggak lagi gambar orang ya. Bercabang. Dan ada cabang-cabangnya. Jadi mulai dari global dulu. Misalnya Islam, definisi apa globalnya? Nah, baru cabang-cabangnya. Salat, zakat dan sebagainya. Nah, salat di sini langsung cabang lagi. Salat rukunnya apa? Syaratnya apa? Dan sebagainya. Misalnya syarat sah salat masuk waktu salat. Syarat sah salat, ini rukun salat. Di sini syarat sah salat pertama apa? Masuk waktu. Di sini syarat sah lainnya thaharah, ya kan? Nah, masuk waktu di sini terperinci lagi. Zuhur, asar, maghrib dan kemudian di subuh misalnya fajar shodiq. Fajar shodiq juga ada fajar kadzib dan sebagainya, ada terperinci. Nah, jadi untuk memperkenalkan dimulai dari global dulu baru terperinci. Enggak antum gambarkan dari fajar apa? Fajar utama? Bukan, fajar shodiq. Serangan fajar. Misalnya antum rincikan berbicara tentang fajar shodiq. Apa yang mau antum bicarakan nih? Ana mau bicarakan tentang Islam. Dimulai dari apa? Dimulai dari fajar kadzib. Kemudian fajar shodiq. Baru kemudian ke atasnya. Salat waktu subuh. Kemudian ke syarat sah salat. Kemudian wah seterusnya, rumit dirinya. Bingung orang. Tetapi dari yang global dulu. Makanya di dalam Islam diajarkan syahadat. Mas. Wah, tidur, zakir. Nah, makanya di dalam Islam diajarkan syahadat. syahadat itu kan global sekali dan tercakup di dalamnya, ya semua Islam itu tercakup dalam syahadat ini. Gitu kan. Kalau makanya kalau misalnya antum mau mendefinisikan Islam, Islam itu apa? Ya sudah rukun Islam udah gitu aja, global. Kalau misalnya mau sampai terperinci detail nanti itu. Ya Islam anta syahada an la ilaha illallah dan seterusnya. Ya itu semua global. Ya. Makanya menuturkan sesuatu yang diawali dengan keglobalan itu lebih baik daripada kita langsung dari terperinci langsung ke atas. Itu lebih sulit. Apalagi untuk pemula, sulit sekali ya kan? Sulit. Seperti misalnya tadi mungkin antum agak bingung dengan beberapa hadis dalam Musnad Ahmad yang saya tuturkan dari jalur-jalur periwayatannya. Coba kalau misalnya anda menuturkan jalur periwayatannya, kemudian nama-namanya misalnya, bingung antum. Apaan lagi? Belajar apaan kayak gini-gini? Pohon-pohon kayak gitu. Tetapi kalau anak globalnya saja anak katakan, nah antum paham. Ya. Oke. Itu sudah dicontohkan dalam Islam. Kemudian yang keempat. Nah, yang keempat ini kita mulai an-nasihatu lillah. Yaitu nasihat lillah. Tatadammanu amrain. Dua hal. Yang pertama, ikhlasul ibadati lillah. Yaitu mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah bentuk nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala dalam artian pensucian. Yang disucikan di sini adalah kita. Yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Karena hak Allah Subhanahu wa taala apa? Anta'budahu wa la tusyriku bihi syai'an. Engkau beribadah kepadanya dan engkau tidak berbuat syirik kepadanya sedikit pun. Kemudian nasihat lillahi ta'ala yang kedua, asyhadatu lahu bil wahdaniyati fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Nah itu juga tauhid, hak Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan antum kira hal perkara ini itu remeh, jangan dikira. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dari segi rububiyah itu jangan dikira remeh ya. Kalau misalnya memang kita mengesakan Allah dari rububiyah dengan benar-benar, itu kita enggak akan galau sebenarnya. Enggak akan galau. Tenang. Enggak akan galau. Dan juga itu udah mulai enggak galau alhamdulillah. Enggak pakai jubah, enggak pakai ini lagi. Ya. Misalnya seseorang yang galau itu tinggal wa fi anfusikum afala tubsirun, ya melihat diri kalian sendiri. Apakah kalian enggak melihat gitu kata Allah Subhanahu wa taala. Ada musibah dan segalanya, lihat diri sendiri coba. Lihat dulunya seperti apa, dari yang gak ada sehingga sekarang menjadi ada, dari yang dulu kecil sekarang menjadi besar, dari yang dulu tuh gak tahu apa-apa sekarang bisa bicara, berilmu, bisa ngapain. Ini cukup itu misalnya. Tapi kan keimanan kita seringkali gak sampai kesana tarafnya, sehingga kita lebih mementingkan dunia dan materi kan. Jadi kita gak memperhatikan bahwasanya kita mempunyai jari itu gunanya apa, kita mempunyai mulut gunanya apa, gigi. Andai gigi kita dijual lah, gigi depan kita dijual 5 juta. Hah? Kemudian jadi ompong depan sini. Kemudian orang-orang mengejek kita. Wah, ompong depan dan sebagainya. Rela gak? Gak rela. Tapi Allah Subhanahu wa taala udah memberikan kita karunia gigi. Satu itu aja coba. Bayangkan, misalnya kita galau. Galau karena karena apa misalnya? Ada tetangga ngejek kita misalnya. Ngejek kita karena kita kebaikan kita. Galau kita. Wah, galau saya ini. Coba lihat diri sendiri. Coba kalau misalnya seandainya Allah tidak menciptakan satu gigi aja di sini, enggak bisa tumbuh gigi di sini. Ditempel pun sama gigi palsu enggak bisa misalnya. Hah? Andai seperti itu. Gimana galaunya kalau misalnya gitu? Lebih galau lagi pasti kan? Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kita musibah atau ujian dengan kadar masing-masing ya. Orang misalnya terkena banjir rumahnya. Kemudian ijazahnya terpendam atau dilahap oleh lumpur atau gimana lah. Dia langsung pikir, "Wa fi anfusikum," lihat diri sendiri. Lihat diri sendiri. Antum galau karena kehilangan ijazah misalnya. Kemudian, ya galau itu wajar ya, tapi kan kalau berterusan itu yang gak wajar. Nah, tapi kemudian coba lihat diri sendiri, ada yang lebih berharga dari ijazah, ada diri antum sendiri, ada mata misalnya, atau hidung misalnya. Orang sekarang hidung pesek aja diejek, ya kan? Diejek pesek, gigi mancung diejek juga. Serba salah kan orang kalau punya hidung jadinya kan? Yang mancung diejek karena kegedean, yang pesek diejek karena kekecilan, apa mendalam, blusuk dan sebagainya. Nah, coba lihat diri kita sendiri. Kemudian, misalnya galau karena tidak mendapatkan jodoh, belum dapat jodoh. Lihat diri sendiri. Tenang, tenang. Lihat diri sendiri, kalau belum dapat jodoh, coba lihat diri sendiri. Bukan berarti menjodohkan diri sendiri, tetapi pada diri, menjodohkan diri sendiri pada diri sendiri, atau pada korinnya ya, dijodohkan. Nah, lihat diri sendiri. Siapa tahu kan ada hikmahnya ditunda jodohnya. Coba kita lihat kekurangan diri kita mungkin. Masih ada yang kurang mungkin. Masih ada yang kurang sehingga belum cocok untuk diperjodohkan kepada makhluk hidup lain. Siapa tahu? Misalnya kita mempunyai kitab. Kita mempunyai kekurangan misalnya Misalnya suka menghina orang atau suka mengadu domba orang, misalnya begitu. Nah, kalau misalnya kita punya pasangan dengan lisan kita yang suka mengadu domba, nah itu mungkin aja kita ketika kita punya pasangan madorotnya lebih besar, ya enggak? Misalnya saya sebagai laki-laki, kemudian istri ada mau beristri, kalau misalnya saya suka mengadu domba, ntar saya sebarkan ke istri saya kabar-kabar, bisikan-bisikan. Akhirnya istri saya menyebarkan ke seluruh dunia. Akhirnya apa yang terjadi? Tambah parah, ya kan? Atau misalnya seorang istri belum bersuami, mau nyari suami, tapi dia suka mengadu domba. Nah, kalau nanti punya suami, suaminya gak betah kalau misalnya memang kayak gitu. Bisa aja kan? Makanya, lihat diri sendiri dulu. Iya. Dari segi penciptaan terhadap kita, baik penciptaan terhadap fisik kita atau penciptaan terhadap khuluk atau suluk atau akhlak kita. Kemudian syahadat bil wahdaniyati fi uluhiyah. Nah, ini juga sulit. Jadi semuanya itu sulit sebenarnya. Ketiga-tiganya ini, kita mengesakan Allah dari segi rububiyah walaupun dari segi uluhiyah lebih ditekankan lagi, tapi rububiyah tadi itu bukan hanya diri antum, diri kita sendiri, melainkan bisa kita melihat daun-daun saja, kita melihat, merasakan angin, itu semua kita bisa menghadirkan keesaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari segi rububiyah. Jadi kalau misalnya galau, sedih, merasa pahit, ada sesuatu yang kurang, coba baca Al-Quran di surat-surat yang menceritakan tentang alam, atau baca kitab-kitab yang bercerita tentang alam, tentang biologi, bidang antum misalnya biologi, kemudian kaitkan dengan keagungan Allah. Nah, itu semua akan menyembuhkan insya Allah. Kemudian tentang uluhiyah, dan ini sulit sekali, terutama berbicara tentang keikhlasan. Nah, jadi barang siapa yang tidak berikhlas, maka dia belum menunaikan tauhidan secara sempurna, dan otomatis belum melakukan nasihat lillah, ya kan? Karena nasihat lillah yang kedua tadi apa? Asyhadatu lahu bil wahdaniyati fil uluhiyah juga termasuk. Kemudian fil asma wa sifat. Asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Asma Allah Subhanahu wa taala di antaranya apa? Ghani, ya, misalnya ghani. Asma Allah Subhanahu wa taala banyak. Dan kesemuanya memiliki makna, bisa kita pahami dan bisa kita jadikan sebagai renungan. Di antaranya ghani misalnya. Ghani, maha kaya, Allah Subhanahu wa taala memiliki segalanya, maha kaya. Sekarang misalnya kita galau misalnya, tidak punya uang, kekurangan uang dan kekurangan dana untuk apapun. Tenang, tenang. Nah, kayaknya segala keburukan ada di mereka. Dari soal perjodohan, kemiskinan ada di mereka semua. Nah, Misalnya kita enggak punya dana dan sebagainya. Ada Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, sehingga kita berdoa kepada Allah supaya mengucurkan kekayaannya kepada kita. Kan bisa itu. Kemudian an-nasihatu li kitabihi. Nasihat terhadap kitab-kitabnya. Tatadammanu umuran minha. Mencakup di dalamnya beberapa perkara, di antaranya yang pertama adzabu anhu, yaitu membelanya. Membelanya di sini ya bisa dengan kita melawan orang-orang yang menafsirkan Al-Qur'an secara hermeneutika misalnya. Atau asal-asal menafsirkan Al-Qur'an, ya. Atau orang yang menjadikan lirik lagu kemudian ditafsirkan dengan Al-Qur'an lagu tersebut misalnya, na'udzubillah. Atau hal-hal yang lain. Dan kita membela Al-Qur'an. Adzab 'anil Qur'an. Itu tidak bisa kecuali jika kita telah mengimani dan mengilmui, ya. Ya. Gimana kita bisa membela seseorang jika kita tidak mengetahui hakikat orang tersebut? Hah? Gak mungkin. Anda membela seseorang, Anda membela Abdillah, tapi Anda hanya mengenal namanya saja Abdillah, tapi Anda tidak tahu tentang seluk-beluk Abdillah. Pembelaan yang fana dan juga enggak ada artinya sebenarnya. Nah begitu juga jika kita misalnya membela Al-Quran, membela Sunnah misalnya, tapi kita tidak mempelajari, gimana? Gimana kita bisa membela? Ya? Sebagaimana membela Ahlus Sunnah wal Jamaah dari serangan Syiah. Bagaimana kita bisa membela dan melawan Syiah kalau kita sendiri tidak tahu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Justru kitanya kropos, tapi berusaha melawan lawan yang memiliki kekuatan, ya justru lawan tersebut pasti akan menang. Makanya jangan salah kalau misalnya kita melihat ada beberapa orang yang semangat membahas tentang Syiah tiap hari dan sebagainya. Wow, pokoknya menampilkan foto-foto Suriah kemudian mentanbih atau memperingatkan umat agar waspada terhadap Syiah dan sebagainya. Tapi dia sendiri baca kitab akidah saja tidak mau, mentadaburi Al-Quran saja jarang-jarang misalnya. Bagaimana bisa membela Syiah? Gak bisa ya seperti itu membela Syiah, kecuali hanya sebatas kewaran semata. Ya nantinya kalau dihadapkan kepada Syiah yang sesungguhnya, yang Syiah yang intelijen, bukan intel, tapi intelijen yang punya ilmu, batal hujahnya. Dan bisa jadi berbalik, dia bisa menjadi pengikut Syiah karena tertipu. Nauzubillah. Nah jadi kalau misalnya ingin membela sesuatu, seseorang atau suatu kebenaran, maka dalamilah kebenaran tersebut sebelum membelanya. Karena membela tanpa mendalami itu adalah perbuatan mukallid yang buta. Dan mukallid yang buta itu diruntuhkannya gampang. Kalaupun mukallid yang buta itu tidak bisa diruntuhkan karena ngiyelnya dia, minimal orang-orang tahu bahwasanya dia itu enggak berarti. Ya, orang yang mukallid taklid buta. Taklid buta, terus udah dikasih tahu ngiyel, udah diberi hujah dan dalil tetap ngiyel, tapi minimal orang-orang semua pada tahu bahwasanya dia itu enggak ada gunanya sebenarnya. Dia dan keyakinannya udah punya dia aja. Ya. Baik. Jadi pelajari, kalau misalnya ingin membela Al-Quran dan As-Sunnah, pelajarilah Al-Quran dan As-Sunnah. Dimulai dari pelajari ulumul Quran, tajwid. Dan kalau misalnya Sunnah, pelajari mustalah hadis misalnya. Itu yang basic ya. Pelajari mustalah hadisnya. Atau minimal membaca kitab hadis. Antum beli kitab-kitab Sahih Al-Bukhari. Lengkapi perpustakaan antum yang pertama dengan Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. Kemudian kalau sudah punya duanya, alhamdulillah, Sunan Nabi Daud, kemudian Sunan At-Tirmidzi, kemudian Sunan An-Nasa'i, kemudian Sunan Ibnu Majah, kemudian Al-Muwatta karya Imam Malik. Urutannya seperti itu. Jadi awalnya dengan Sahih Al-Bukhari. Dan sebelum Sahih Al-Bukhari, Arba'in Nawawi, ya. Sebelum Sahih Al-Bukhari, Arba'in An-Nawawi. Mulakan dengan itu, lengkapi perpustakaan antum. Gak apa-apa antum borong sekalian dalam satu waktu borong semuanya Sahih Bukhari sampai Sunan Ibnu Majah misalnya borong. Antum dapat uang 1 juta, borong kita terjemahan untuk semuanya, alhamdulillah. Nah, dan jangan dikira dengan antum borong itu nanti enggak digunakan. Gunakan, kelak akan bermanfaat. Nah, sehari misalnya rutinkan sehari antum membaca minimal 5 hadis Sahih Al-Bukhari. Ya, atau dengan 5 hadis Sahih Muslim. Tiap hari baca berarti 10 hadis. Tiap hari. Yang ada terjemahannya, kalau misalnya enggak bisa bahasa Arab, terjemahannya. Ada enggak terjemahan Sahih Muslim? Sahih Bukhari. Di Android ada. Ya enggak apa-apa kok ngetes sini. Karena enggak, kalau enggak bisa ya mau ya di lewat HP enggak masalah kan? Malah bagus. Antum beli misalnya enggak ada terjemahan versi cetak misalnya atau susah ditemukan. Atau ada tapi ternyata penerbitnya penerbit Syiah misalnya. Ya mungkin terjadi akan terjadi tahrif dan semacamnya. Antum beli ya versi Arabik, Sahih Al-Bukhari versi Arabik misalnya. Ada cetakan Mesir 100 ribuan harganya. Tebal tapi kecil-kecil tulisannya. Kalau antum yang tua-tua itu, kalau antum sudah tua matanya, anda sendiri minus 3 ya. Kalau antum enggak kuat matanya jangan beli itu ya. Ada ya Sahih Bukhari versi 1 jilid tebal kecil-kecil. Antum pelajari itu sambil baca di Android artinya. Kemudian antum tulis arti-artinya. Saat misalnya ya seperti antum menulis di sini. Ini artinya gini, ini artinya cocokan. Satu hari dua hadis enggak apa-apa. Sahih Bukhari, dua hadis Sahih Muslim berurutan. Terus gitu. Jadi punya ilmunya, punya pegangan dan minimal pernah mendengar hadis tersebut. Enggak harus dihafal semuanya, enggak. Minimal antum pernah tahu dan hujah telah tertegakkan atas antum untuk ilmu tersebut. Itu minimal kan. Karena antum enggak diwajibkan untuk menghafal Sahih Bukhari kan? Enggak, antum juga tidak. Enggak dipaksa untuk menghafal itu semua. Dan juga enggak dipaksa untuk menghafal sanad. Apalagi sanadnya dihafal, matanya dihafal, kemudian nomornya juga dihafal. Masya Allah. Kalau bisa itu Masya Allah ya. Jadi begitu. Al-Quran per hari misalnya targetkan 1 halaman dengan terjemahannya baca. Baca hayati selepas subuh. Kemudian setelah itu Sahih Al-Bukhari 2 hadis misalnya, sambil menulis terjemahannya dari Android. Walaupun di terjemahan Android ada beberapa kesalahan, tapi yang penting kita enggak, kesalahannya enggak seberapa dibandingkan kebaikannya. Nah, kemudian Sahih Muslim misalnya 2 hadis. Terus 1 hari misalnya 5 ayat, 2 hadis, 9. Berapa faedah coba? Habis subuh jam 5 kurang sampai jam 6, 1 jam seperempat habiskan untuk itu. Habiskan, besok ulangi lagi. Tapi itu berat mungkin bagi orang yang belum terbiasa. Diusahakan seperti itu, atau mau yang lebih ringan, diringankan sedikit dari awal. Misalnya 1 hari 1 ayat sama 1 hadis Bukhari 1 hadis Muslim. Kita tulis di catatan ayatnya dan terjemahannya. Pahami satu persatu makna ayatnya, makna lafaznya. Minimal antum dapat perbendaharaan kata. Dan lebih minimal lagi kalau enggak hafal perbendaharaan katanya, antum yang penting pernah mendengar kata itu dalam bahasa Arab. Sehingga kita membaca, ketika membaca yang lain, saya udah pernah mendengar kata ini. Gitu. Apalagi kok sampai tahu artinya, alhamdulillah. Begitu caranya. Habis subuh ya. Kecuali kalau habis subuh antum, kalau malamnya begadang itu sulit. Sulit konsentrasi. Kayak saya. Saya sekarang bingung sih mau apa. Nah, gitu. Oke. Antum lakukan seperti itu, insya Allah akan dalam 1 tahun kira-kira 365 kali 3 misalnya, hampir 1000 faedah. 300 ayat antum sudah alhamdulillah pahami, 300 hadis Bukhari antum pahami, 300 Muslim antum pahami tanpa perlu menghafalnya ya. Dan itu waktu yang antum isi untuk kebaikan, alhamdulillah, daripada antum isi untuk chattingan sama siapapun di WhatsApp, ya kan? Ini kan. Kenapa? Oke, kemudian yang kedua, tasdiku khobarihi tasdiqan jaziman la mariyata fihi. Tasdiq yaitu mempercayai. Tentu dengan keyakinan, tasdiq mempercayai khobar yang ada dalam Alkitab, tasdiqan jaziman yaitu kepercayaan dengan jazim, kuat, tertancap, yakin. La mariyata fihi berarti tidak ada khalal, tidak ada celah atau tidak ada kekurangan, tidak ada keraguan di dalam keyakinan tersebut. Nah, salah satu hal yang membuat ilmu kita insyaallah rosih atau misalnya lebih bermanfaat, lebih berkah. Tadi apa? Amal ya, terus berdakwah dengannya bisa. Nah, tapi ada tata caranya juga ketika kita menimba ilmu, yaitu kita timbalah sebagaimana para ulama menimba ilmu, yaitu dengan juhud, dengan upaya. Jangan dengan cara instan kecuali jika memang sudah kepepet ya. Jangan dengan cara instan kecuali sudah kepepet ya. Jika memang antum tidak bisa memiliki kitab dan tidak bisa membeli, barulah antum pakai kitab elektronik. Itu lebih baik. Lebih baik pakai kitab langsung. Karena penghadiran antum membaca dengan kitab, dengan yang di layar gitu, itu berbeda bagaimanapun juga. Dan juga ketika antum membaca kitab seperti ini, sebagian kitab itu ada yang layak antum baca dari awal urut sampai akhir, ada juga yang layak antum lengkap-lengkapi, ada juga yang layak antum baca tematik aja. Temanya antum butuhkan apa? Baca. Nah, kalau misalnya antum mendapatkan faedah, ini anjuran saja, mendapatkan faedah yang sangat penting, tulis faedah tersebut di halaman paling awal di kitab. Ya, atau tulis halamannya saja. Antum tulis penting halaman sekian, sekian, sekian. Karena kelak nanti kalau misalnya kapan-kapan gitu, kapan-kapan kalau antum membuka kitab ini iseng-iseng, ah siapa tahu nih penting, seberapa sih pentingnya? Oh, ternyata ini dulu saya pernah baca pada tahun sekian. Itu akan ingat. Dan itu lebih teringat nantinya. Lebih teringat. Juga jangan ragu untuk mencoret kitab antum, membantai kitab antum dengan coret-coretan warna-warni, apalagi itu jangan ragu, coret semaunya, semampunya dan sekehendaknya. Jika misalnya ada tambahan faedah atau misalnya antum ada hal yang antum gak jelas nih, maksudnya antum merasa ini tuh yang disebutin ini seperti batil, syubhat, antum tulis tanda tanya besar dengan warna merah, kemudian tekan emotikon marah. Tek. Nah, begitu. Coret. Kalau misalnya ada komentar, komentari. Ana enggak setuju sama perkataan fulan. Kalau misalnya antum ternyata, ana ingat kemarin ana baru baca ada hal yang berkaitan dengan ini. Misalnya kitab ini ana baca hari ini. Kemarin ana baca kitab ini hari ini. Dan ternyata ada korelasi antara pembahasan di sini, faedah di sini dengan faedah di sini. Anda gabungkan, antum gabungkan. Tulis, catat ulang apa yang ada di sini. Kemudian tulis sumbernya. Halaman sekian. Nah, itu luar biasa insyaallah. Apalagi kalau antum salin lagi ke kitab catatan harian antum. Wah, itu masyaallah. Kemudian di murojaah. Itu faedahnya ada buat antum dan faedahnya insyaallah ada buat anak antum insyaallah. Ada buat anak antum. Nanti kalau antum punya anak, dan anak juga insyaallah mudah-mudahan. Nanti kalau misalnya udah tua antum ya, dan anak insyaallah masih lama tuanya. Nah, anak antum nanti udah remaja, nanti misalnya melihat catatan atau kitab antum penuh dengan warna, bukan penuh dengan bunga, penuh dengan warna, akan memotivasi mereka. bahkan merasa, oh ini catatan ayah saya atau ibu saya ketika tahun sekian. Apalagi kalau antum di tahun sekian nulis, punya antum terus dibeli tahun sekian. Ini catatan saya, catatan ayah saya 20 tahun yang lalu. Itu bakal terasa, teresap di anak-anak nanti. Yakin? Walaupun anak tersebut sebelumnya gak suka baca buku, kelak dia akan tahu, ternyata ayah saya atau ibu saya dulu seperti ini. Kenapa saya enggak gitu? Kenapa malah saya justru sekarang jadi tukang beling? Maka kan berubah insya Allah. Dan itu yang pernah anak rasakan itu. Tadinya ini bukan menceritakan tentang kebanggaan dan sebagainya. Tadinya anak tidak tahu tentang fikih Syafi'i sama sekali ya. Yang anak tahu fikih Hanbali karena didikan pesantren Hanbali. Pelajaran juga Hanbali pakainya. Nah, kemudian suatu ketika waktu masih di Syariah, Fakultas Syariah Lipia, mereka gudang temu kitab namanya Kifayatul Akhyar. Ya anda tahu kitab Kifayatul Akhyar, tahu. Tapi ya biasa aja gitu kan, nggak ada perasaan tertentu. Ternyata punya ibu saya tertanggal tahun sekian. Ya zaman waktu itu antum belum ada, apalagi ana, karena antum kan lebih tua dari ana semuanya kan. Alhamdulillah. Nah, tahun sekian masya Allah. Dan ana buka, ternyata catatan tulisan ibu ana di sana. Kitab Arab tentu saja, kitab Arab, karena didikan NU dulunya Syafi'iyah di Tebet. Nah, itu catatan-catatan itu, tulisan-tulisan, artian-artian seperti yang antum misalnya mengartikan di sini. Nah, itu kitab udah kuning, luwek dan jadul sekali. Tahun 70-an akhir-akhir. Sekitar tahun 70-an, enggak tahu, lupa anak-anak. Nah, kemudian dari situlah akhirnya anak termotivasi untuk belajar fikih Syafi'i. Dari situ bermula dari kitab yang sudah disimpan mungkin 10 tahun lebih di gudang. Terkuak, terbuka. Kemudian anak menemukan kitab Ilmul Mantik. Itu pelajaran sekolahan ibu anaknya. Ibu saya dulu, pelajaran sekolahan ibu saya Ilmu Mantik. Baca, ruwet tulisannya. Dan juga Kifayatul Akhyar. Itu pelajaran SMA. Kok sekarang gak ada yang kuat sekarang? Ya, semansa juga gak bakal kuat itu. Kifayatul Akhyar gak kuat. Mabuk-mabukan itu kalau misal memakai itu. Nah, tapi pada zaman dahulu memang kitab-kitab seperti itu diajarkan. Kitab seperti misalnya Bulughul Maram. SD diajarkan. SD diajarkan. Jadi kita ketinggalan sebenarnya. Kita baru sadar akan Bulughul Maram ketika usia udah 30. Akhirnya, tapi kemudian pas di pengajian minggat. Wah, enggak mau ah. Ustaznya judes. Alasan-alasan supaya enggak jadi belajar. Beda sama zaman dulu. Kok zaman dulu gimana ya? Mau ustaznya kayak gimana kayak tetap aja dibantengin kan guru, murid tetap aja belajar, ya kan? Kalau sekarang ustaz harus begini. Ustaz harus begitu. Gurunya harus begini, ustaznya harus begitu. Wah, banyak tuntutan. Akhirnya ujungnya apa? Malas juga ujung-ujungnya. Ya kan? Sayang banget. Nah, jadi jangan ragu-ragu antum coret-coret kitab-kitab antum. Ya coret-coretnya yang berkaitan dengan inilah ya, bukan malah curhat. Coret-coret artinya dan sebagainya. Itu insyaallah akan bermanfaat, berefek pada anak-anak antum nantinya. Dan juga contohkan pada anak-anak antum punya kitab dan jejakkan di kitab itu. Ada antum di situ belajar pernah. Walaupun ketika anak antum remaja, antum udah tua, anak antum memandang ilmunya udah hilang, ngerti gak? Karena udah terlalu lama gitu belajarnya. Karena misalnya belajarnya tahun 2014 usul salasa, antum tahun 2050 nanti ya gak tahu apa-apa usul salasa, gak bisa lagi, udah lupa. Tetapi anak antum yang penting tahu, dulu orang tua saya pernah belajar beginian, kenapa saya enggak? itu akan berefek nanti sama anak-anak antum. Beda misalnya kalau antum belajarnya hanya di kitab elektronik misalnya, nggak ada jejak itu, udah basi nanti zaman nanti, nggak ada jejak. Dan anak-anak antum juga walaupun tahu kitab elektronik belajar, yang nggak ada jejaknya mana bekas belajarnya kan. Tapi kalau antum tahu di sini, wah saya pernah ikut nyantren weekend usul Salasa kan, hari sekian ditulis, tercatat sejarahnya. Jadi bagi anak nanti, oh ini sejarah ini, bukan sejarah, sejarahnya orang tua saya ini, nenek moyang saya ini, harus saya teruskan. Insya Allah akan memotivasi, oke? Itu saran aja, nggak wajib. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, oke? Begitu. Kemudian kita sampai mana? Nah, yang kedua tasdiku khabarihi tasdikun jaziman, yaitu apa? Tasdik benar-benar percaya. Nah, salah satunya tadi apa? Untuk bisa menanamkan ilmu dengan benar-benar belajar sungguh-sungguh. Nah, dengan coret-coretan, menghabiskan banyak waktu belajar, waktu luang maksudnya. Kalau waktu sibuk ya jangan, karena ada kesibukan lain. Nah, begitu. Dan makanya tadi saya bilang, yang memahami bahasa Arab itu kan beda dengan yang tidak kan. Dan begitu juga yang belajar sungguh-sungguh detail, itu akan beda hasilnya dengan yang belajar secara global sajalah. Makanya antum usahakan, kalau misalnya memang bisa belajar secara detail, belajarlah sungguh-sungguh secara detail. Kalau memang tidak bisa ya sudah, belajar global apa mau dikata, waktu gak sempat dan juga kemampuan juga enggak seberapa gitu kan. Nah, enggak usah dipaksa kalau yang gitu. Oke. Kemudian yang ketiga, imtithal wa amirihi fi ma wurida fihi, yaitu imtithal. Imtithal artinya mencontohkan, atau imtithal artinya mempraktikkan awamirahu atau awamirihi, yaitu perintah-perintah Alkitab, Al-Qur'an. Fi ma wurida fihi, sesuai dengan apa yang terwiridkan, yaitu yang tercantum, termaktub di dalamnya. Kemudian arabi' ijtinabu ma naha anhu. Ijtinab artinya menjauhi, ma naha anhu yang dia larang, yang dilarang dalam Al-Qur'an. Al-khamis antumina bi anna ma tadammanahu min al-ahkam huwa khairu ahkam, yaitu mengimani bahwasanya apa yang tercakup di dalamnya dari hukum-hukum adalah sebaik-baik hukum. Wa annahu la hukma ahsana min ahkamil Qur'an al-Karim, bahwa saya tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum dalam Al-Qur'an. As-sadis antumina bi anna hadzal Qur'ana kalamullah azza wa jalla hurufahu wa ma'nahu. Afwan, hurufuhu wa ma'nahu. Hurufuhu wa ma'nahu, yaitu mengimani bahwasanya Al-Qur'an adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, hurufnya, baik hurufnya dan maknanya. Bukan yang maksudnya bukan yang tertulis dengan tinta ini ya. Maksudnya di sini kalau misalnya yang tertulis seperti ini tulisan seperti ini adalah apa? Makhluk buatan ya. Tetapi huruf-huruf dan makna dalam Al-Qur'an itu semua adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Takallama bihi haqiqatan, yaitu Allah Subhanahu wa taala takallam, berbicara secara hakikat, bukan majaz, bukan kiasan, dan bukan khayalan, tetapi Allah Subhanahu wa taala berbicara. Dan itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa talaqahu Jibril min Allah azza wa jalla, dan Jibril alaihi salam menerimanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nazala bihi ala qalbi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyakuna min al-munzirin bi lisanin arabiyyin mubin, untuk menjadi apa? Liyakuna min al-munzirin, menjadi di antara golongan orang-orang yang memberi peringatan bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan Arab dan yang nyata. Kemudian yang keenam sekarang, an-nasihatu li rasulihi takunu bi umurin minha. Nasihat terhadap rasul atau untuk rasul menjadi atau terbagi atau terkomposisikan dengan beberapa perkara berikut. Tadi rasul berapa yang lebih sahih khabarnya, jumlahnya 315. Baik, alhamdulillah. Kalau nabi tidak bisa kita ta'in, kita tidak bisa kita batasi. Al-awwal, yang pertama, tajridul mutaba'ah lahu, yaitu tajrid mencukupkan itiba' dengannya. Itiba' dengannya, dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, al-imanu bi'annahu rasulullahi haqqan, yaitu mengimani bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasulnya yang hak, yang benar. Tidak ada rasul lain yang sebanding dengannya, baik pada zamannya, bahkan pada sebelumnya. Karena Rasulullah SAW adalah Sayyidu Waladi Adam, beliau adalah tuannya anak Adam. Kemudian yang ketiga, antum mina bikul lima akhbaru bihi minal akhbaril madiyatil wal hadirati wal mustaqbala. Beriman terhadap akan segala yang beliau SAW khabarkan dari kabar-kabar yang berkenaan dengan masa lampau dari umat-umat sebelumnya, atau berkenaan dengan apa yang terjadi pada masa kini, masa kita sekarang, atau yang berkaitan dengan masa depan, yaitu masa yang sekarang kita belum berada padanya namun akan terjadi sebagaimana disyaratkan oleh Nabi, kita wajib mengimaninya. Kemudian ar-rabi', yang keempat, antam tathila amrohu, engkau mentaati perintahnya. Imtithal di sini artinya mentaati, merealisasikan perintahnya. Amrohu di sini bisa amr yang bersifat wajib dan amr yang bersifat mustahab bisa. Nah, yang bersifat wajib itu ya tentu saja wajib dilakukan. Adapun yang bersifat mustahab itu yang lebih baik adalah dilakukan, karena itu justru mencerminkan sekali itiba'nya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-khamis, yang kelima, antajtaniba nahyahu, yaitu engkau menjauhi larangannya sebagaimana tadi Al-Qur'an. As-sadis, antazubba an syari'atihi, engkau membela syariatnya. Lagi-lagi pembelaan terhadap syariat. Diingatkan lagi untuk membela syariat perlu mengenal dalam-dalam semampunya tentang syariatnya. Itu. Karena bagaimana bisa antum membela tanpa benteng, tanpa tameng? Ilmu bisa melindungi kita ya. Ilmu bisa melindungi kita dari serangan syubhat orang-orang munafikin. Yang sejujurnya anak sangat takut, kita sangat takut rekan-rekan yang memang sebenarnya tidak punya hamasah untuk ilmu, tapi mereka melawan Syiah. Sejujurnya kita sangat takut akan apa yang akan terjadi pada mereka nantinya. Dan ini kenyataan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan anak melihat sendiri sebagian dai yang memang konsentrasinya untuk melawan Syiah. Dan anak tidak mentaatin siapapun. Ya bukan antum, bukan. Pokoknya bukan antum lah. Jadi antum jangan ngerasa. Tidak mentaatin siapapun, grup apapun. Tapi yang penting sifat-sifatnya anak melihat sendiri. Dan wallahu alam apa yang ada di benak masing-masing. Tapi yang secara zahir terlihat beberapa yang memang getol melawan Syiah, memberitakan tentang buruknya Syiah. Anak melihat sendiri. Beberapa dari mereka bahkan sholat berjamaah pun tidak mau. Dan sayangnya mereka adalah yang mensifati dirinya sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Di sini oke, kita katakan sholat berjamaah baik, sunnah, anggap sesuai dengan masing-masing yang diyakini. Tetapi jika diajak sholat berjamaah saja tidak mau, padahal sempat, dan bukan karena tidur, bukan, tapi karena apa? Karena membuat situs, karena membuat artikel yang saya sebel, membuat artikel tentang Syiah. Tapi ketika ada azan di depannya, maksudnya azan di depan kantornya, tidak mau, tidak ikut, tidak hadir. Dan itu bukan sekali saja, setiap berulang-ulang, sehingga sholat pun di kantornya. Dan kadang-kadang tidak terlihat sholat. Maksudnya kita dia tahu dia sholat kapan, kadang. Na'udzubillah. Nah, ini bukan hanya malas mencari ilmu saja, melainkan sudah amalan sudah tidak ada sebenarnya, melainkan sekadar menulis-nulis artikel tentang Syiah dan sebagainya. Dan ini antum jangan curigai fulan-fulan-fulan tertentu, karena antum gak tahu orangnya. Antum gak tahu. Tapi antum menyaksikan sendiri satu orang, dan juga ada orang lainnya dan lainnya. Dan karena anda tidak menyebutkan nama, tidak menyebutkan produk, tidak menyebutkan apa, tapi yang penting ini yang terjadi dan anda menyaksikan sendiri. Dan sebagian juga sibuk mempreteli akidah Syiah, namun tanyakan kepadanya akidahnya sendiri. Sebagaimana orang-orang yang sibuk mempreteli akidah Asy'ariyah, Aswajah dan sebagainya, tapi sendirinya tidak memahami akidahnya. Na'udzubillah, yang seperti ini maunya apa? Maunya apa yang seperti ini? Seperti orang-orang yang mengkritisi orang-orang yang bermadhab dan sebagainya, tapi sendirinya tidak tahu fikih itu seperti apa. Maunya apa? Apa ini yang dinamakan membela sunnah, membela madhab fikih ahli hadis, membela dan semacamnya. Dan ini mah disayangkan. Ini disebabkan apa? Disebabkan dari awal tidak dimulai dengan semangat mencari ilmu dulu, tetapi semangat mencari konflik, semangat terhadap hal-hal yang bersifat konflik. Akhirnya hanya hal-hal disitulah berputatnya. Sehingga ketika diminta untuk mencari ilmu, bahkan kuliah sekalipun di tempat yang di dalamnya orang-orang menuntut ilmu syar'i bahasa Arab dengan kitab-kitab fikih, akidah dan sebagainya dengan formal. Tapi yang terlihat justru tidak. Yang terlihat justru tidak, tidak belajar. Tapi tiap hari membuat artikel dan mencerahkan umat, dan sendirinya berada dalam kegelapan. Ini masalah untuk dirinya dan sangat ditakutkan apa yang akan terjadi nantinya bisa menjadi hujah atasnya. Makanya justru dalam kondisi ini, walaupun alhamdulillah kebaikannya beberapa banyak untuk umat, memberitahu tentang kondisi-kondisi perkembangan Syiah di politik dan sebagainya, tetapi justru anak pribadi merasa para pemula pembelajar ilmu syar'i seperti kita itu justru alhamdulillah lebih menenangkan. Kita gak berbicara tentang Syiah banyak-banyak. Kita tidak berbicara tentang konflik ini. Kita tidak seolah paranoid, takutnya besar-besaran. Tetapi kita memulai dari yang basic dulu untuk diri kita masing-masing berbekal. Dan berbekalnya dengan ilmu dulu. Untuk melawan Syiah itu berbekal dengan ilmu, bukan dengan sekadar pemberitaan dan sensasi yang terjadi di lapangan aja. Bukan. Dimulai dari ilmu dulu. Adapun berita-berita itu kita masukkan sebagai wacana, tetapi bukan kita jadikan sebagai patokan untuk segalanya, sehingga apa-apa kita berhukum hati-hati dan sebagainya. Jadinya terlalu apa? Terlalu takut terhadap mereka. Dan orang-orang yang terlalu takut terhadap Syiah itu adalah orang-orang yang kesehariannya, dan saya melihat sendiri, kesehariannya itu tidak mencari ilmu. Dan juga amalannya malas-malasan, jujur aja. Terlihat. Na'udzubillah. Dan mudah-mudahan mereka, kita semua dan semuanya dapat hidayah. Jadi bukan berarti di sini merasa lebih baik dari mereka, namun cerminan ini takutnya kita Allah Subhanahu wa taala matikan dari semangat mencari ilmu, takutnya seperti itu. Kemudian justru kita semangat membahas tentang konflik saja. Dan sebagian yang hanya membahas tentang konflik, tentang hal-hal seperti ini, sebagiannya justru sayangnya juga menyayangkan mereka yang membahas tentang gosip-gosip antara ustaz dan sebagainya. Sebenarnya sama aja menyebarkan gosip tentang ustaz dan juga hanya berkonsentrasi pada Syiah dan juga tidak berkonsentrasi pada ilmu, itu sama mereka semua. Tapi manfaat, alhamdulillah ada manfaatnya. Jadi di sini jangan sampai kita berkutat pada hal-hal yang bersifat konflik. Kalaupun berkutat, ingat, kita kembali lagi ke ilmu. Kita kembali ke track kita sebelumnya, yaitu ilmu syar'i. Jangan berkutat pada konflik kemudian hanyut di dalamnya, dan akhirnya apa? Kita melihat enggak ada akhirnya. Sementara kalau kita pakai ilmu, itu kita tahu mana awalnya, penyebabnya, mana akhirnya. Itu kalau kita pakai ilmu. Dan ini nasihat untuk anda pribadi juga, sebagai yang melihat langsung beberapa individu dan individu tersebut sayangnya dianggap sebagai yang terbaik dan semacamnya. Tapi justru yang terlihat yang sebenarnya na'udzubillah. Dan bukan berarti anak membenci setiap-tiapnya, melainkan di sini sudah dinasihati beberapa kali dan semacamnya. Nah, ya, pokoknya seperti itulah. Yang penting kita tetap dalam track record, antum jangan mundur dari ilmu, terus belajar terutama Al-Qur'an dan juga hadis, beli kitab-kitab, pelajari, baca, gunakan waktu antum. Gunakan waktu antum bukan untuk konflik, bukan untuk membuat artikel konflik. Kalaupun mau berkecimpung di sana, ya sekali-kali enggak masalah. Tapi jangan jadikan itu konsentrasi utama. Nah, jangan jadikan itu konsentrasi utama, karena tugas pertama kita di sini belajar dulu baru islah membenarkan. Sedangkan orang yang islah dulu namun merasa sudah cukup belajarnya, itu rusak nanti dia. Dan terbukti sudah. Terbukti. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala islahkan ikhwah kita itu, saudara-saudara kita. Saya mendengar suara azan atau gimana? Ya, kemudian sampai mana kita? Asabi sekarang. Anta taqida anna ma jaa'a 'an Rasulillahi fa huwa kama jaa'a 'anillahi ta'ala fi luzumil 'amali bihi. Yaitu engkau beretika, berkeyakinan bahwasanya apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah apa yang sesuai dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dari segi lazimnya beramal dengannya. Pertama ada faedah. Ada faedah dari sini. Faedah pertama bahwasanya Rasulullah SAW tidak mungkin berdusta atas Allah. Na'udzubillah. Na'udzubillah min hadzal kalam. Atau misalnya ada kedustaan, ada orang-orang yang menyangka Rasulullah SAW salah menyampaikan apa yang Allah SWT sampaikan, sebagaimana Syiah yang mereka kata-kata. Na'udzubillah dari tuduhan ini. Dan faedah yang kedua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Rasul itu beban untuk Rasul dan juga beban amalan untuk Rasul. Sebagaimana beban amalan untuk kita juga. Jadi justru amalan Rasul itu lebih terbebani. Rasulullah SAW lebih terbebani dari segi amalannya, kemudian dari segi kesulitannya dalam berdakwah. Oleh karena itu dalam suatu hadis disebutkan apa? Bahwasanya manusia yang paling berat ujiannya itu apa? Ya para nabi, bukan kita. Kita berat ujiannya, tapi ujian kita bentuknya lain ya. Ujian kita sekarang bentuknya kenikmatan, banyak hal-hal. Tapi ujian dalam dakwah dan ujian menerima wahyu itu para rasul, mereka yang paling berat mendapatkannya. Kemudian yang ke-8, nusratun nabi sallallahu alaihi wasallam in kana hayyan fama'ahu wa ila janibihi. Nusratun nabi, menolong nabi sallallahu alaihi wasallam in kana hayyan, jika nabi masih hidup, fama'ahu wa ila janibihi, maka bersamanya dan di sisinya. Ngerti? Kita tidak mendapatkan nabi dalam keadaan hidup ya. Namun bentuk menolong nabi dan agama Rasulullah, agama Islam yang mulia itu ketika nabi masih hidup adalah dengan berada di sisinya, membantunya. Ya, itu. Tetapi bagaimana jika nabi telah wafat, sebagaimana kita sekarang berada dalam keadaan ini? Wa in kana mayitan, dan jika nabi telah wafat, fanusratu sunnatihi sallallahu alaihi wasallam, maka menolong apa sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Di antara menolong sunnah adalah melawan ahlul bidah, melawan orang-orang yang berbuat bidah dengan ya tata cara yang berbeda-beda ya. Membela sunnah, ya menentang bidah juga salah satu nusratun sunnati nabi. Namun sekali lagi, perlu apa? Perlu ilmunya. Antum menasihati saudara antum yang misalnya masih mengadakan ritual-ritual tertentu, harus punya ilmunya terlebih dahulu. Jangan menyalahkan dulu. Kalau antum menyalahkan dulu, misalnya antum jangan ikut ini, ini bid'ah. Apa alasannya? Nanti akan ditanya alasannya apa. Kalau antum gak punya ilmunya, gak punya ilmu dan gak bisa metode menyampaikannya, justru kebalik nanti jadinya. Bisa-bisa antum kena getahnya. Ya. Tapi kemudian al-imam, yang ketujuh al-imam artinya adalah al-qudwah. Al-qudwah itu artinya ikutan, al-matbu', ikutan, yang diikuti. Wa a'immatul muslimin sinfan minan nas. Sinfani minan nas. Imam-imam kaum muslimin ada dua di antara manusia. Ada dua di antara manusia. Yang pertama adalah ulama, dan ini derajat yang paling lebih tinggi daripada yang kedua. Al-ulama, yang kedua adalah al-umara, al-munaffidhuna li syari'atillah. Ingat. Syekh Utsaimin berkata al-umara al-munaffidhuna li syari'atillah. Walaupun di sini semacam muqayyad ya. Umara di sini adalah para pemimpin. Tapi muqayyad di sini beliau katakan al-munaffidhuna li syari'atillah, yang menyelenggarakan syariat Allah taala. Maksudnya yang merealisasikan syariat Allah, yang memperhatikan syariat Allah dalam artian berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Namun bisa umara di sini diperluas ya, secara mutlak ya. Karena kalau misalnya kita taklid begini saja, maka akan terjadi pemberontakan yang banyak ya. Karena siapa umara kita yang benar-benar tanfir untuk syariat Allah? Siapa? Fal ulama mubayyinun wal umara munafidhun. Al ulama itu mereka orang-orang yang menjelaskan, penjelas, mubayyinun. Adapun umara mereka yang merealisasikan dari apa yang telah dijelaskan oleh para ulama. Dan adalah yang lebih baik lagi, apa? Umara tersebut adalah ulama, masya Allah. Seperti Umar bin Abdul Aziz, masya Allah jadinya. Tapi terkadang ulama yang bercokol di tubuh umara itu penjilat kadang-kadang. Jadi jangan terbilang ketika sudah ada tulisan ulama, oh berarti dia pasti alim. Karena ulama itu ada ulama su, ada ulama rabbani dan sebagainya, ada ulama yang buruk. Ulama yang berfatwa misalnya untuk menghancurkan anak buah, anak rakyatnya misalnya. Ada seperti itu. Itu ulama daulah, ulama daulah ya, itu yang dekat dengan daulah, dengan negara, dengan pemimpinnya, tapi sifatnya oportunis. Tapi bisa juga umara tersebut, pemimpin tersebut menekan ulama ini untuk berfatwa seperti ini, kalau tidak keluarganya terancam. Bisa. Na'udzubillah. Kezaliman seperti itu. Itu bisa terjadi. Sebagaimana ulama juga bisa berfatwa sesuai dengan keinginan kepentingan dia di posisinya. Ya. Dan ketika ulama atau seorang ahli ilmu itu sudah mempunyai kekuasaan baik secara daerah atau jabatan, itu fitnahnya itu naudzubillah serem ya, fitnahnya saya tidak perlu menceritakan lagi, tapi bagaimanapun kita cukupkan sampai sini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua insyaallah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.